yang lalu biarlah berlalu, yang sudah biarlah terlupa. Biarlah sisa hidupku terbawa gelombang biru, bagaikan burung terlepas bebas di angkasa luas. Bukan bermaksud melepas diri, bukan ku pegang. Lepaskan aku, lepaskan. Bukan bermaksud melepas diri.